Ini adalah Anas ibn Malik akan membantumu. Ya. Sehingga sejak 10 tahun Anas ibn Malik berkhidmat membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempersiapkan perkara-perkara yang dibutuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapatkan banyak faedah. Beliau menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik langsung dari ucapannya atau melalui perbuatan-perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sempat mendoakan Anas bin Malik. Didoakan keberkahan dalam usianya dan juga diberkahi anaknya dan diberkahi hartanya. Dikabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik salah seorang sahabat yang panjang umurnya. Barokah umurnya. Salah seorang sahabat yang banyak anaknya sampai puluhan, bahkan bisa mencapai 100 mungkin. Nah, diberkahi anaknya. Dan juga beliau menjadi di antara sahabat yang banyak hartanya. Ini merupakan keberkahan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas ibn Malik ibn Nadab Abu Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, beliau menyebutkan dalam bab ini, diantaranya hadis dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Qala Syekh Ibnu Taimin rahimallahu ta'ala, la yu'minu ya'ni la yakunu mu'minan haqqa tamal iman illa bihada syarat. Maknanya, bukanlah seorang yang beriman dengan sebenar-benarnya keimanan yang sempurna kecuali dengan syarat ini. Apa syaratnya? Yaitu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al-khair. Ya. Dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana yang dia cintai untuk dirinya dari kebaikan-kebaikan. Nah, seorang mukmin yang memiliki sifat demikian, mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya, ini menunjukkan keimanan yang sempurna yang ada pada dirinya. Nah, kita senang kalau mendapatkan kebaikan. Maka kita pun ikut senang kalau ada saudara kita yang mendapatkan kebaikan. Kita ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin mendapatkan kesenangan. Tatkala ada saudara kita yang mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan, kita pun ikut senang. Bahkan tatkala kita melihat saudara kita yang menderita, kita ingin membuat senang mereka, ingin membuat bahagia mereka. Maka yang termasuk di antara bentuk keimanan yang sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang kita bacakan tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Jangan sampai kita benci tatkala saudara kita mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, dan kenikmatan-kenikmatan. Kalau kita benci, tidak senang tatkala saudara kita mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, maka ini menunjukkan keimanan kita itu kurang. Bahkan terjatuh kepada sifat hasad. Sebagaimana telah kita sebutkan, hasad itu membenci kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada saudaranya. Ini namanya hasad. Saudaranya mendapatkan kebahagiaan, dia tidak senang. Ini hasad. Saudaranya mendapatkan kesenangan, dia tidak suka. Ini hasad. Seseorang atau saudaranya mendapatkan harta, saudaranya mendapatkan ilmu, kemudian dia tidak suka, tidak senang, maka ini merupakan hasad. Padahal sebaliknya, seorang muslim yang sempurna keimanannya, nah, dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Dirinya senang mendapatkan kebahagiaan, maka dia pun berusaha memberikan kebahagiaan kepada saudaranya. Dirinya senang tatkala mendapatkan ilmu, maka dia pun berusaha, nah, supaya saudaranya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai hasad saudaranya mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, baik itu ilmu ataupun harta, dia benci. Tidak selayaknya seorang mukmin berbuat demikian. Ya, tetapi yang dihasun dalam Islam, dia cinta, senang untuk saudaranya apa yang dia senangi, yang dia cintai untuk dirinya. Nah, begitupun dia cinta, dia senang untuk saudaranya apa yang dia senangi untuk dirinya dari meninggalkan kejelekan-kejelekan. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya, kita membenci saudara kita apa yang kita senangi untuk diri kita. Kita senang punya harta, tapi tatkala saudara kita yang punya harta, kita membencinya. Kita senang mendapat kebahagiaan, tapi tatkala saudara kita mendapatkan kebahagiaan, kita membencinya. Ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, atau dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia benci untuk dirinya. Dirinya tidak mau kalau mendapatkan musibah, kecelakaan ini dan itu. Tapi tatkala saudaranya celaka, mendapatkan musibah, dia senang. Senang di atas penderitaan orang lain. Ini juga bukan merupakan sifat seorang mukmin. Nah, akan tapi seorang mukmin itu dia senang untuk saudaranya, cinta untuk saudaranya, apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya. Bukan cinta kepada saudaranya, apa yang dia benci untuk dirinya. Bukan juga dia benci kepada saudaranya, apa yang dia cintai untuk dirinya. Seorang kalau bermuamalah dengan saudaranya seiman, saudaranya seislam, dengan muamalah yang kita sebutkan tadi, mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya, membenci bagi saudaranya apa yang dia benci kepada dirinya, maka kalau terwujud muamalah yang semacam ini, maka tidak mungkin ya saling menipu, saling berkhianat, saling berdusta atau beraniaya terhadap yang lainnya. Ya. Dikatakan kalau dia menyadari dirinya tidak senang kalau dikhianati, maka dia pun akan berusaha tidak berkhianat kepada yang lainnya. Ya. Tatkala dirinya merasakan tidak senang kalau dibodoh-bodohi, dibohongi, maka dia pun tidak akan berbohong kepada yang lainnya. Nah, dikarenakan dia benci untuk saudaranya apa yang dia benci untuk dirinya. Sehingga muamalah yang semacam ini, muamalah yang akan tercipta kerukunan satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang hendaknya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam bermuamalah dengan yang lainnya. Ya. Cinta untuk saudaranya, ya. Apa yang dia cintai untuk dirinya, benci untuk saudaranya, apa yang dia benci untuk dirinya. Jangan terbalik. Ya. Jangan dia senang untuk saudaranya apa yang dia benci untuk dirinya, atau sebaliknya. Ya. Dia benci kepada saudaranya apa yang dia senangi untuk dirinya. Nah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang membenci untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya, atau mencintai untuk saudaranya apa yang dia benci untuk dirinya, orang semacam ini maka bukanlah orang yang beriman. Maknanya laisa bimumin kamil iman, bukanlah seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Saudaranya mendapatkan musibah, dia senang. Ya. Saudaranya kecelakaan, dia senang. Saudaranya bangkrut, dia senang. Ini bukan sifat seorang mukmin. Nah, atau sebaliknya, saudaranya usahanya lancar, dia benci. Ya. Saudaranya banyak temannya, banyak orang yang mendekatinya, dia benci. Nah, saudaranya mendapatkan ilmu, mendapatkan kebahagiaan, dia benci. Ini pun bukan sifat seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Tapi yang demikian biasanya itu sifat orang-orang yang terjangkiti penyakit hasad. orang yang memiliki penyakit hasad, tatkala saudaranya mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan-kenikmatan, dia benci, kesenang. Sebaliknya, tatkala saudaranya mendapatkan kecelakaan, musibah, kejelekan-kejelekan, kefakiran, kemiskinan, dan lain sebagainya, dia senang. Ini adalah sifat orang-orang hasad. Nah, hal ini sebagaimana sifat orang-orang munafik pada zaman Nabi SAW. Tatkala kaum mukminin mendapatkan kemenangan, mereka membencinya. Tidak senang kaum mukminin mendapatkan kemenangan. Tapi sebaliknya, tatkala kaum mukminin mendapatkan kekalahan, banyak yang cedera, terluka, banyak yang meninggal dunia, orang-orang munafik senang mendengarnya. Sehingga sifat yang demikian ini merupakan salah satu di antara sifat orang-orang munafik. Cinta untuk saudaranya, apa yang dia benci bagi dirinya, atau benci untuk saudaranya, apa yang dia senangi dan dia cintai untuk dirinya. Nah, dan hadis yang kita bacakan tadi menunjukkan bahwasannya sifat yang demikian, benci kepada saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya, atau cinta bagi saudaranya apa yang dia benci untuk dirinya, ini di antara dosa-dosa besar. Ya. Termasuk di antara dosa besar. Sehingga Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Dinafikan kesempurnaan iman oleh Nabi SAW bagi orang yang tidak mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ini menunjukkan dosa besar. Ya. Kalau kita senang, tatkala orang lain menderita. Atau kita benci, tatkala orang lain mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan-kenikmatan, ini merupakan dosa besar. Maka wajib bagi kita sebagai seorang muslim, ya, untuk mendidik jiwa kita memiliki sifat yang mulia, ya, yaitu mencintai bagi saudara-saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita, supaya terwujud keimanan yang hakiki. Ya. Dan supaya kita mendapatkan keimanan yang sempurna. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, "Man ahabba ayuzahzaha 'anil nar wa yudkhala jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, maka hendaklah dia meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa yuhibbu ay ya'ti ila an-nas ma yu'ta ilaih, dan dia senang. Nah, memperlakukan kepada manusia sebagaimana dia senang diperlakukan dengan yang baik. Ya. Kita senang tatkala manusia memperlakukan kita dengan baik. Dengan sopan santun, ya. Dengan ucapan-ucapan yang lemah lembut, yang baik. Maka hendaknya kita pun bermuamalah, bersikap terhadap manusia yang lain dengan sikap yang kita senang diperlakukan, dengan sikap-sikap yang baik tadi. Ya. Ini merupakan bimbingan Nabi SAW. Kalau kita mau diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, maka hendaklah kita bersifat demikian. Kalau kita ingin manusia berbuat baik kepada kita, maka hendaknya kita pun berbuat baik kepada manusia yang lainnya. Kita ingin disayangi oleh yang lainnya, maka hendaknya kita pun menyayangi yang lainnya. Irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Berkasih sayanglah kepada makhluk yang ada di bumi ini, niscaya zat yang ada di atas langit Allah subhanahu wa ta'ala menyayangimu. Jangan sampai kita ingin diperlakukan dengan baik oleh orang lain sementara akhlak kita kepada yang lainnya jelek. Ucapan kita selalu menyakiti orang lain, baik tulisan atau melalui tulisan-tulisan. Sebagaimana kita tidak mau orang lain berbuat jelek kepada kita, berbuat jahat kepada kita, menzalimi kita, maka kita pun tidak boleh berbuat jelek kepada yang lainnya. Tidak boleh kita menzalimi orang lain. Sebagaimana kita tidak mau disebarluaskan aib-aib kita, kekurangan-kekurangan kita, maka hendaknya kita pun dalam bermuamalah kepada yang lainnya jangan berbuat demikian. Jangan menggibahi saudara-saudara kita, jangan menyebarluaskan kejelekan-kejelekannya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan-amalan. Kalau kita suka menyebarkan aib saudara-saudara, maka balasannya aib dirinya akan terbongkar walaupun dia bersembunyi di rumahnya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tataba'a 'aurata akhi tataba'a Allah 'auratahu." Barang siapa yang mencari-cari kesalahan, mencari-cari kekurangan saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencari-cari aib. Dan barang siapa yang Allah cari-cari aibnya, Allah akan bongkar aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Sebaliknya, kalau kita berusaha menutup aib orang lain, maka Allah pun akan menutup aib kita. Man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan juga di akhirat. Nah, al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan-amalan. Nah, sebagaimana kita ingin dibantu oleh orang lain, ditolong oleh orang lain, maka hendaknya kita pun menolong orang lain. Menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan, meringankan saudara-saudara kita yang kesusahan. Dimana kalau kita berusaha menolong mereka, membantu mereka, maka Allah akan membantu dan menolong kita. Wallah fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Saya sekali lagi, kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, maka hendaklah memperlakukan manusia dengan baik sebagaimana dia ingin diperlakukan baik oleh manusia yang lain. Nah, masuk hadis yang kedua. Qala rahimahullahu ta'ala wa anhu. Masih dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang menzalimi atau yang dizalimi. Faqala rajulun, ya Rasulullah, ansuruhu idha kana mazluman. Ara'aita in kana zaliman, kaifa ansuruhu? Berkata seorang, wahai Rasulullah, aku menolong seorang apabila dizalimi. Ya, ini jelas. Ya. Lantas bagaimana pendapatmu apabila seorang berbuat zalim, bagaimana aku menolongnya? Kalau orang dizalimi, jelas kita menolong, ya, membelanya, nah, menghilangkan kezaliman yang dilakukan orang lain kepadanya. Tapi bagaimana bentuk menolong orang yang menzalimi? Qala tahjizuhu aw tamna'uhu min adh-dhulmi fa inna dhalika nasruhu. Kata Nabi SAW, engkau menghalanginya, engkau mencegahnya dari kezaliman, maka sungguh perbuatan itu termasuk menolong orang yang berbuat zalim. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan Imam al-Bukhari. Ya. Sehingga tatkala ada orang yang ingin berbuat zalim, kemudian kita menghalanginya supaya dia berbuat zalim, secara tidak langsung kita telah menolong orang yang berbuat zalim tersebut. Nah, hadis yang kita bacakan ini, ya, Rasulullah mengatakan unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang didolimi. Ya. Makna an-nasr di sini bimana ad-difa' anil ghair. Ya. Makna nasr ini pertolongan, menolong, membela dari yang lainnya, ya, atau menolak perkara yang memudaratkannya. Unsur akhoka, tolonglah saudaramu, maknanya, ya, idfa ma yadurruhu, tolaklah perkara yang memudaratkannya, baik itu orang yang menzalimi atau orang yang dizalimi. Salah seorang sahabat bertanya, aku menolong orang yang dizalimi telah jelas. Bagaimana pendapatmu apabila orang yang berbuat zalim tersebut, bagaimana aku menolongnya? Nah, sahabat tadi tidak mengatakan, aku tidak akan menolong orang yang berbuat zalim. Akan tapi dia bertanya, bagaimana bentuk menolong orang yang berbuat zalim? Kenapa dikatakan Nabi SAW merintahkan menolong itu bukan kepada yang zalimi saja? Yang berbuat zalim pun diperintahkan oleh Nabi untuk menolongnya. Ya. Sehingga sahabat ini bertanya, bagaimana menolong orang yang berbuat zalim? Nah, Rasulullah menjelaskan, menolong orang yang berbuat zalim dengan cara menghalangi dan mencegah dari kezalimannya. Ya. Dengan perbuatan itu berarti kita telah menolongnya. Ya. Tatkala misalkan ada seseorang yang hendak menganiaya orang lain, kemudian kita mencegahnya, menghalanginya, maka perbuatan kita ini telah menolong orang yang berbuat zalim. Kenapa? Dikarenakan kalau dia melakukan kezaliman, dia akan mendapatkan kemudaratannya dikarenakan perbuatannya sendiri. Nah, maka dalam hadis yang kita bacakan tadi, menunjukkan tentang wajibnya menolong orang yang dizalimi. Ya. Tatkala ada saudara kita yang dizalimi, baik berkaitan dengan harta, ya, diambil hartanya, dirampok hartanya, hendaklah kita menolongnya. Nah, atau diambil dengan cara penipuan, ya, maka hendaklah kita menolongnya. Nah, bisa meminta bantuan dari pihak yang berwenang dalam masalah ini, atau yang semisalnya. Begitu juga tatkala ada saudara kita yang ditumpahkan darahnya, ya, baik itu dipukul sampai berdarah, ditusuk atau dibunuh dan lain sebagainya. Nah, maka nah kita pun menolongnya. Nah, ini pun sama, bisa mengadukan kepada pihak yang berwenang dalam masalah ini. Atau berkaitan dengan kehormatan, tatkala ada saudara kita diinjak-injak kehormatannya dengan tuduhan-tuduhan dusta, maka sebagai seorang muslim hendaklah kita menolong saudara kita, menjelaskan kepada yang lainnya bahwa saudara kita yang dituduh dengan tuduhan-tuduhan dusta tersebut tidak terbukti. Barakallahu fikum. Ini pun diantara bentuk menolong orang yang zalimi. Dan hendaknya kita pun melakukannya. Ada saudara kita yang dicaci maki, dihina, dijatuhkan kehormatannya, ya, tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat, maka hendaknya kita menolongnya. Nah, ini yang dilakukan oleh para ulama dalam fitnah-fitnah terbaru ini. Ya. Tatkala ada yang menjatuhkan kehormatan para masyayikh tanpa bukti-bukti yang jelas, maka sebagian para ulama kibar menjelaskan bahwa syekh itu tersebut dan demikian keadaannya. Ya. Ini pun diantara bentuk menolong orang yang dizalimi. Nah, dan ini merupakan wajib menolong orang yang dizalimi. Begitu juga wajib menolong orang yang menzalimi. Ya. Dikatakan Nabi pun memerintahkan selain orang yang dizalimi, diperintahkan juga untuk menolong orang yang menzalimi. Tapi menolong orang yang menzalimi itu dengan cara mencegah, menahan kezaliman yang dilakukannya. Bukan dengan cara melindunginya, bukan. Kemudian diangkat-angkat, bukan. Ya. Salah kalau orang memahami menolong orang yang menzalimi dengan cara melindunginya, kemudian juga memuji-mujinya, kemudian mengangkat-ngangkat derajatnya dan lain sebagainya, ini salah. Ya. Kenapa? Dikarenakan ya, kita tidak boleh melindungi orang-orang yang berbuat jahat. Nah, sampai dalam suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan, la'anallah man dhabaha li ghairillah. Laknat Allah kepada orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallah man la'ana walidayh. Laknat Allah kepada orang yang melaknat kedua orang tuanya, secara langsung ataupun secara tidak langsung. La'anallah man awa muhdisan. Laknat Allah kepada orang yang menolong atau orang yang melindungi pelaku kejahatan. Diancam dengan laknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Ada teroris misalkan, dia ngebom sana, ngebom sini, ngebom tempat ibadah, bom masjid bahkan, ya. Kemudian kita lindungi, ya, kita lindungi supaya tidak ditangkap oleh yang berwenang dalam masalah ini. Maka dengan kita melindungi penjahat, diancam dengan laknat. Nah, begitupun tadi orang yang berbuat zalim, melakukan kejahatan-kejahatan, perampokan, misalkan pembunuhan dan semisalnya, kalau kita melindunginya diancam dengan laknat. Sehingga makna menolong orang yang berbuat zalim bukan dengan cara melindunginya, bukan. Tapi menolong orang yang berbuat zalim dengan mencegah kezaliman dan menghalangi kezaliman tersebut. Adapun kalau maknanya melindunginya, berarti ini salah. Kalau mau ditangkap, dilindungi oleh kita. Misalkan. Ya. Ini bisa masuk ke dalam hadis tadi. La'anallah man awa muhdisa. Laknat Allah kepada orang yang melindungi pelaku kejahatan. Ya. Barakallahu fikum. Dan sebagian membaca dengan muhdasan. La'anallaha man awa muhdasan. Laknat Allah kepada orang yang melindungi kebid'ahan, perkara yang baru dalam agama. Ya. La'anallah man ghayyara manaral ardi. Dan yang keempat, laknat Allah kepada orang yang merubah tanda-tanda tanah. Ya. Harusnya tanahnya 100 meter dia geser menjadi 101 meter. Misalnya. Ini pun diancam dengan laknat. Nah. Hadis yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Namanya Abdurrahman ibn Sohr. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada lima. Lima di sini bukan pembatasan. Akan tapi di antaranya. Ya. Dikarenakan hak muslim terhadap muslim yang lainnya banyak sekali. Di antaranya ada lima. Disebutkan lima di sini di antaranya supaya kita memperhatikan dengan benar-benar lima hak tersebut. Dan tidak menafikan. Masih ada hak-hak yang lainnya antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Raddus salam, yang pertama menjawab salam. Wa iyadatul marid, yang kedua menjenguk orang yang sakit. Wa tiba'ul janaiz, yang ketiga mengikuti jenazah. Wa ijabatud da'wah, yang keempat memenuhi undangan. Wa tashmitul 'atish, dan yang kelima mendoakan orang yang bersin dengan mengucapkan yarhamukallah. Muttafaqun 'alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatil Muslim, dalam riwayat Muslim, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada enam. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansahlah. Dan apabila dia minta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat kepadanya. Ini tambahannya. Wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Apabila bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah keberkahan kepadanya. Ya, doakanlah rahmat kepadanya. Yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Dan apabila sakit, maka jenguklah. Wa idza mata fattabi'hu. Dan apabila meninggal dunia, maka ikutilah jenazahnya. Nah. Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala beliau menyebutkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam menjelaskan hak-hak seorang muslim bagi saudaranya muslim yang lainnya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya hak-hak muslim terhadap muslim yang lainnya ini sangat banyak. Ya, sangat banyak sekali. Al-Muslim, akhul Muslim, ya, dalam riwayat yang telah kita bacakan sebelumnya, seorang Muslim itu merupakan saudara bagi Muslim yang lainnya. La yakdibuhu, wa la yakhduluhu, wa la yuslimuhu. Tidak boleh membohonginya, ya, tidak boleh merendahkannya, tidak boleh menyerahkannya kepada orang-orang kafir. Ya. Wala yadzimuhu, tidak boleh menzaliminya dan yang lainnya. Ini adalah hak-hak antara muslim dengan muslim lainnya. Banyak sekali. Nah. Dan kadang-kadang Nabi SAW menyebutkan beberapa perkara-perkara yang tertentu, ya, di antara hak-hak muslim terhadap muslim yang lainnya yang banyak itu. Tapi disebutkan ada beberapa perkara. Nah, supaya apa? Supaya kita memperhatikan perkara-perkara tersebut. Di antaranya disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah menyebutkan hakul muslim alal muslim khamsun. Hak seorang muslim bagi muslim yang lainnya itu ada berapa? 5. Yang pertama, radus salam. Menjawab salam. Apabila ada seorang muslim mengucapkan salam kepada kita, maka hendaklah kita menjawab salamnya. Ada pendapat yang lain. Ya. Hakul muslim ala muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila bertemu dengannya, maka mengucapkanlah salam kepadanya. Di sini ada 2 perkara. Ya. Ibtida'us salam, memulai salam, diambil dari riwayat yang kedua, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Yang pertama, memulai mengucapkan salam. Yang kedua, menjawab salam, diambil dari hadis raddus salam. Ya. Hak muslim bagi muslim ini ada 5. Di antaranya raddus salam, menjawab salam. Nah, mulai salam hukumnya ada sunnah muakkadah. Nah, memulai salam ini merupakan sunnah muakkadah. Nah, adapun menjawab salam, maka hukumnya adalah wajib. Ya. Menjawab salam, hukumnya wajib. Dan pada asalnya memulai salam itu dari yang kecil kepada yang besar. Ini secara asal. Walaupun tidak mengapa, yang besar memulai mengucapkan salam kepada yang kecil, ya, menunjukkan rasa tawadhu'nya, berendah hati, ya. Dan pada asalnya yang berjalan kepada yang duduk, yang berkendaraan kepada yang berjalan, ini pada asalnya, ya. Adapun dilakukan secara terbalik tidak mengapa, ya. Berlomba-lomba misalkan ingin memulai salam, tidak apa-apa. Nah, barakallahu fiikum. Adapun di antara bentuk salam yang disyariatkan, seseorang mengucapkan assalamu alayka atau assalamu alaikum, ini keduanya boleh. Ya, lebih sempurna lagi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendaklah mengucapkan salam dengan lafaz yang jelas. Ya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kadang-kadang kita jumpai sebagian ikhwah, sebagian kaum muslimin tergesa-gesa dalam mengucapkan salam. Ya. Assalamualaikum. Ajalah salamnya mana? Mikum. Kan disingkat jadi mikum. Apa maknanya mikum? Enggak ada artinya. Ya. Assalamualaikum. Ah, jelas lagi itu. Ya. Ucapkan dengan lafaz yang jelas. Assalamualaikum. Ini doa. Ya. Assalamu, keselamatan bagi kalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Allah dan keberkahan Allah untuk kalian. Doa yang sangat bagus. Ya. Sehingga ucapkan dengan kalimat yang jelas. Ya. Jangan tergesa-gesa. Sehingga yang terdengar mikum. Yang terdengar samukum. Dan sebagainya. Jangan sampai kita tergesa-gesa. Hendaknya kita mendoakan kebaikan. Tapi dikarenakan tergesa-gesa dalam mengucapkannya. Sehingga doa kejelekan. Ya. Assalamualaikum. Nah. Apa assalamu? Kacun. Kebinasaan dari kalian. Kurang lam. Assalamu. Ya assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Hampir ya. Mendekati. Kalau kita jeli mendengarnya. Nah. Bahkan di antara ucapan orang-orang Yahudi. Tatkala mereka mengucapkan salam kepada kaum muslim, memelesetkannya. Bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, artinya kebinasaan, kecelakaan bagi kalian. Ya. Saya hendak dalam mengucapkan salam dengan lafaz yang jelas. Nah. Gak usah disingkat. Mikum. ASS. Apa ASS? Ya. Gak ada artinya. Ucapkan dengan lafaz yang jelas. Assalamualaikum. Lebih lengkap lagi, lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Sungguh keutamaan yang sangat besar. Tatkala kita saling mengucapkan salam satu dengan yang lainnya. Menebarkan salam merupakan sebab saling mencintai satu dengan yang lainnya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan. Nah. Lan tadkhulul jannah hatta tu'minu. Wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Dan tidak sempurna keimanan kalian sampai kalian saling mencintai. Ya. Kaum muslimin, nah satu dengan yang lainnya, kalau saling mencintai, menunjukkan kesempurnaan keimanannya. Tapi kalau saling membenci, tidak saling mencintai satu dengan yang lainnya, kurang keimanannya. Kalian tidak sempurna keimanannya sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ila syai'in ila fa'altumuhu tahabadtum. Maukah aku tunjukkan kepada suatu perkara yang apabila kalian melakukannya, kalian saling mencintai. Afshus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Tebarkanlah salam di antara kalian. Ya. Yeah. Sebagai seorang muslim, setiap faktor-faktor yang bisa menumbuhkan kasih sayang, cinta mencintai, di antara sama muslim, maka hendaklah kita menunaikannya. Yeah. Kita menunaikan. Di antara tadi, menyebarkan salam. Di antara sebab, menumbuhkan rasa saling mencintai antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Mengucapkan salam kepada seorang muslim itu bukan hanya kepada orang yang kita ketahui saja, tapi mengucapkan salam itu kepada alaman arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang engkau tahu dan juga kepada orang yang engkau tidak tahu. Kalau dia seorang muslim, kita tahu namanya ataupun kita tidak tahu namanya, ucapkan salam kepadanya. Menyembuhkan rasa saling mencintai. Dan sebaliknya, sebab-sebab yang bisa menumbuhkan kebencian antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, maka hendaklah kita menjauhinya. Syekh Rasul mengatakan, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabagadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'lukum ala ba'in ba'd. Janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian berbuat najis, menaikkan harga tidak ada maksud untuk membeli, hanya untuk memudaratkan kepada pembeli. Janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah sebagian kalian menjual kepada penjualan saudaranya. Kenapa Nabi SAW melarang ini semuanya? Dikatakan ini semuanya di antara perkara-perkara yang bisa menyebabkan seorang muslim bermusuh-musuhan dengan muslim yang lainnya. Ya. Syekh Rasulullah mengingatkan. Nah, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya. Ini berkaitan dengan tadi menjawab salam, mengucapkan salam. Ini adalah sebab kecintaan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Ya. Sehingga hendaklah kita memperhatikan adab-adabnya. Nah, adapun menjawab salam, ulama khilaf apakah hukumnya fardu ain atau fardu kifayah. Nah, pendapat yang kuat, wallahu a'lam, menjawab salam, ya, kalau seandainya dalam rombongan sekelompok orang, ya, beberapa orang, bukan satu orang, maka sifatnya fardu kifayah. Nah, kita sedang kumpul, misalkan ada yang masuk, mengucapkan salam, assalamualaikum. Ya, sebagian kita menjawab salam, sebagian yang lainnya tidak menjawab salam, maka sudah mencukupi. Ya, sudah mencukupi. Nah, dan dalam salam ini Allah mengatakan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila engkau diberikan ucapan selamat, maka hendaklah engkau mengucapkan dengan yang lebih baik darinya atau membalasnya dengan yang semisalnya. Ya. Kalau ada saudara kita mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, minimalnya kita menjawab waalaikumsalam. Ya. Dan kalau kita menjawab dengan lebih, ini lebih baik lagi. Fahayyu bi ahsana minha. Ya. Maka ucapkanlah dengan yang lebih baik darinya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini lebih sempurna lagi. Nah. Saya kalau saudara kita mengucapkan salamnya, assalamualaikum warahmatullahi. Minimalnya kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Kalau kita menjawab waalaikumsalam saja, ini kurang. Ya. Kenapa dikatakan Allah mengatakan, jawablah dengan jawaban yang lebih baik. Atau balaslah dengan yang semisalnya. Nah, senang mengucapkan salam. Ya. Kalau kita lihat dari lafadznya, assalamualaikum. Ya, kumnya itu pendek panjang. Assalamualaikum pendek panjang, pendek ya. Kalau kita kadang-kadang lidah-lidah Sunda, assalamualaikum, nah, panjang ya. Assalamualaikum panjang. Padahal kalimat yang benarnya itu pendek. Assalamualaikum pendek. Ya. Cuma kadang-kadang tadi tidak kita sudah terbiasa panjang jadi assalamualaikum panjangkumnya. Nah, padahal kalimat yang sahih dengan kalimat yang pendek. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang lain masih berkaitan dengan hak-hak kaum muslimin. Nah. Ilahun alhamdulillah subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.